So, bagi yang mendengar, nyato bagi dan nyatolah bagi orang yang mendengar. Yang mendengar akal apa tu eh? Kita buat mari kedil lah mafu'u tu. Dengar akal ucapan orang yang berkata la ilaha illallah. Kita ambil pengertian ibarat dulu deh. Nyana bila satu orang dia kata la ilaha illallah, pas kita dengar, nyatalah bagi orang yang mendengar. Yang mendengar akal apa? Mudo dia sami'a yasma'u dia panggil muta'addi. Lepas kita kedir tu, nyata bagi orang yang mendengar akal ucapan orang yang berucap. Itu buat apa? Akal ucapan orang yang berucap la ilaha illallah. Ada. Bila kita dengar ucapan orang yang berucap tu, nyatalah dengan nafi. Kerana dalam la ilaha illallah tu ada nafi, ada isbat dalam pengajian dia. Mana? Kita main luar tu, pas kita masuk kitab dah. Jadi, dalam kata la, dia panggil orang ngaji kata harah nafi. La nafiah, dia panggil. La nafi. Tak kala nafi, terjumuh kata tiada. Ilaha, dia panggil isim je. Tiada Tuhan. Lepas tu, mana kala kata tiada, dia panggil nafi. Satu perkataan menunjuk tak ada, tak tiada. Lepas tu, wak mari, illa malaikan, mana kecuali, yukwin daripada tak ada, jadi ada. Nafi isbah, dia panggil. Nafi isbah. Dalam ucapan, la ilaha illallah, ada nafi isbah, dia panggil. Jadi, bila kita dengar orang ucapkan la ilaha illallah tu, nyata bagi yang mendengar dengan nafi. Artinya, arti nafi ni, mengaku orang yang berkata, yang berkata akan la ilaha illallah ni lah. Mengaku dengan ketiadaan. La ilaha, ketiadaan. Yang mengaku dengan tidak ada Tuhan. Dan dengan isbat, nyata bagi yang dengar dengan isbat atas pada dengan nafi. Artinya, arti kata isbat ni, yakni mengakunya orang yang berkata. Orang yang berkata akan perkataan la ilaha illallah tu mengaku dengan keadaan, dengan ada pula. Jadi dalam perkataan dia tiada Tuhan malaikat Allah, mana yang mengaku tu? Mengaku dengan tak ada, mengaku dengan ada. Di mana tu? Nafi dan isbat pada. Tak lalu gitu. Nafi dan isbat pada perkataannya, perkataan orang yang berkata la ilaha illallah. La, nanti dia panggil nafi. Illa, setelah istisna daripada tiada, dia panggil isbat. Mengada, mengaku kata ada. Nyatalah bagi orang yang dengar, nyata oleh mengakunya. Itu fa'in bagi nyata. Jaga molek ni barat kita ni. Nyata oleh mengakunya. Nyo orang yang berkata. Mengaku dengan bahawa Tuhan itu Allah Ta'ala sajua. Kalau kita tak berpapah atas satu orang. Orang Islam ke tidak. Mu'min ke bukan. Tiba-tiba ni terdengar di telinga kita dia kata la ilaha illallah. Nyata. Tak, ni tak nyata lagi. Baru nyata. Nyata mana? Nyata oleh mengakunya. Orang kata tak ni tu? Dengan Allah je Tuhan. Jadi selalu kita kata, ada mahu itu lah. Tu dia. Ini hak bahasa pesa dengar. Hak nyata dengan jalan dengar. Sebab lagi hak nyata dengan jalan lah. Hak tu yang nak pada alamat. Sebab tu kalau kita tengok, temu bakal siap. Nampak dah dia tak? Kalau tak tahu lagi pengakuan dia apa. Tu hak bahasanya tengok. Hak tu alamat je lah tu. Nah, alamat kok jalan tengok. Nampak akal siap. Segi dia tepat, bahasa tepat tak ada lah akal siap. Dia temu orang. Jalan. Nampak jauh-jauh tu putih-putih-putih. Nunggu-nunggu. Tengok dia tu. Kadang-kadang kita pergi nak cari kedai makan. Allah lagi kau tu mesti nampak tulis itu. La ilaha illallah. Walau yang tipu pun apa lah. Nampak tulis muka pintu kedai tu. La ilaha illallah. Dah Islam. Dengar apa tak kita tengok tulis dia. Ternyata dah bagi kita. Kan ada tulis dia. Dia kata, oh ni tuai dia ni, tuai dia ni. Oh dia bawa la ilaha illallah ni tuai dia ni. Haa, tu mana nyata lah. Nah, lepas tu soal tipu daya mana waktu Tuhan lah yang tahu. Sebab tu Nabi kata kita ni kira hukum zuhir sudah. Nah, kita hanya kira hukum zuhir. Haa, soalnya hisab dalam tu ngaku setan ngaku ke tak ngaku ke. Haa, hak tu semua tidak ngerti. Wa hisabuhum ala Allah. Nabi kata. Kira mereka itu hatu hatta atas Tuhan. Bukan atas kita. Haa, nampak dah. Sebab tu lah kata nak pergi kedai makan di tempat yang payah nak makan tengok. Tulis la ilaha je lah. Anuwi kedai Islam kata. Kalau orang tak tahu nak cek tak ada Allah ni kata la ilaha illallah. Haa je lah. Nah, itulah tempat-tempat yang tak ada Allah nak cek tengok benar kepada tanda. Nah, tempat kita ni tak apa lah yang bergelai uang. Tak itu kan? Itu dia putih ikut duduk. Itu kan? Ikut duduk. Hengen kelak malah tak ada di lagi dengan putih gitu. Itu kan? Ha, kalau tengok pak dia mungkin dia dah. Kalau pesen-pesen style orang Arab dia tak ada kira dah hok-hok baca dia. Nah, ha, dia lepas kita ni tak lagi. Tapi dia keliling-keliling dah. Mana? Na'udzubillahi min zalik lah. Itu dia jangan wisma lah dia. Pakai yang tu punak. Habis itu. Kemudian kita klik sini pula. Katanya nyatalah bagi orang yang dengar atau orang yang berkata, orang yang berucap akan perkataan ucapan la ilaha illallah. Ha, mana kita nyata dengan mengakunya orang yang berkata tu dengan bahawa Tuhan itu Allah Ta'ala asa jua apa jua tiada lain sekali-kali. Ha, dia ambil daripada makna-makna itu makna hafal. Tidak ada Tuhan malaikan Allah, Allah sajua. Tiada yang lain sekali-kali. Makna dia tu, apa makna tu? Ada pun kita dah kata tiada Tuhan malaikan Allah, dia panggil terjemah. Saling bahasa daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Makna yang dikehendaki daripada kata tiada Tuhan malaikan Allah tu, Allah Ta'ala sajua Tuhan. Allah Ta'ala itu Tuhan sajua. Ha, kata je lah. Tuhan itu Allah Ta'ala sajua. Tiada lain sekali-kali. Ia Allah tu. Jualah. Jualah. Kalau jiwa tu kok lain pula arti. Nah. Ha, jua, jua. Ha, jua ni lah kita saling katakan apa. Hajalah. Allah hajalah. Ataupun orang kata juga mata-mata lah. Yalah lah kata. Ataupun sajalah. Allah, ya Allah jualah Tuhan. Yang wajib, artinya yang tentu, yang mesti pada pandangan akal, boleh bahawa ada baginya, ha, bagi Allah tu atau bagi Tuhan lah, 20 perkara, yakni 20 sifat, yang lagi akan datang sebutnya, sebut 20 perkara, 20 sifat tu. Bahawa ada baginya. Di sini kita akan nak peralus sikit-sikit pun boleh. Bahawa ada sini ada dengan makna sungguh. Ha, boleh juga. Sebab apa kata gitu? Sebabnya 20 sifat bila kita bila wujud, qidah, baqa sikit lagi ni. Hak ada sengotinya 7 ya. Sifat hak dikata sifat ma'ani ya. Ha, kudrak, irada, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. 7 tu je hak sifat hak bahasa ada sengotinya. Hak 13 lagi tu dia paling masuk dalam kata sabikun. Maksudlah kata yang subut, yang sungguh je. Maksudlah kata sungguh. Kalau itu sini yang kata lah bahawa ada baginya 20 perkara. Yang ni bahawa sungguh baginya 20 perkara. Nah, itu dia. Nah, nanti kita nak perlu sikit bahawa sungguh. Kerana seperti kita kata sifat wujud, sifat kidai, bapa, itu bukan bahasa ada. Sedia masalah sifat bahasa sungguh. Nah, satu bukan bahasa ada satu ni bahasa sungguh. Kudrak, kudrak ada nanti. Kudrak sifat yang ada di zat. Terodak sifat yang ada di zat. Ilmu sifat yang ada di zat. Itu ada disapa pada kalam sifat yang ada di zat. 7 tu bahkan nuhur bukan ada pula dah. Habis tu lah. Kalau itu ibarat yang kata ada ni ambil mudah lah. Ini mudah kecek. Maksudnya bahawa sungguh baginya 20 sifat Yang lagi akan datang sebutnya. Dan ada apa ni? Dan ada selian sifat. Dan ada. Ia jualah Tuhan yang wajib pada akal bahawa ada selian sifat-sifat kamalat. Bahawa tabik, bahawa sungguh selian sifat-sifat kamalat, artinya arti kamalat tu kesempurnaan. Selian sifat kamalat ia patut dengan dia, dengan Allah. Dengan Allah. Selian sifat kamalat ia patut dengan dia, dengan Allah. Ini panggil tahu, ya liqu bihi ta'ala. Ia layak, ia patut dengan dia, dengan Allah. Artinya, arti kamalat, artinya kesempurnaan. Hak ni, yang tiada terhingga banyaknya. Segala sifat kamalat ni banyak tak terhingga. Tiap-tiap sifat menunjuk atas kesempurnaan, itu wajib semuanya bagi Allah. Tak terhingga banyak. Ini ambil daripada makna hadis, kata Nabi, la uhsi sana'an 'alayka anta kama asnaita 'ala nafsik. Dia kata la uhsi, aku tak dapat menghinggakan. Nabi kata, aku tak dapat menghinggakan sana'an 'ali, kepujian atas engkau, kesempurnaan atas engkau, aku tak dapat menghinggakan banyak. Anta, engkau lah asnaita, engkau sendiri memujikan, engkau sendiri engkau menyebut baik, kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji diri engkau, zat engkau juga engkau lah, aku tak dapat menghinggu. Dengan itulah ulama ambil ni kata, tiap-tiap sifat yang menunjuk atas sempurna tu wajib bagi Tuhan semua, banyak tak terhinggu. Nah, itu dia sahak kata 20. Tengah daripada kamalat itu 20 hak wajib tahu tajalah tafsir. Haa, itu je dah banyak kan. Hak lain pada 20 tu tahu dengan jalan ijmal. Saya tak terhenggul. Haa, ni mata kita tak terhenggul. Tuhan tak terhenggul juga. Kalau tak terhenggul, belawai dengan wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma, dan sesungguhnya telah meliputi dengan apa nama, qad ahata bi kulli shay'in ilma, sungguhnya telah meliputi ya Allah dengan tiap suatu akal ilmu dia. Meliputi bukan terhingga. Yang ini dia belik. Tani tanya meliputi mana ayat dia, Tuhan meliputi. Saya tahu. Apa tahu kata mana? Hak tak terhenggak, tahu kata tak terhenggak. Jadi. Hak tak terhenggak. Kalau hak tak terhenggak, tahu kata terhenggak, tak habisnya. Bisa kata, nah, benarnya banyak. Banyak tempat tak terhenggak. Kita tahu bila ayat ke sejuta. Hak lagi pada sejuta tu? Maksudnya kata tak tahu. Kalau itu, dia berkata, tak terhenggak di isi kita. Di isi Allah. Di isi Allah. Yang mana? Tuhan tahu tak terhengur banyak. Dia turut wakil. Dia tahu tak terhengur banyak. Itu dia. Kalau terhengur ni, dia panggil terhengur-hengur ni, kita boleh melayu kita gapo. Melayu tu ni. Melayu gapo. Tak habis. Tak tersakat. Itu dia. Itu tak terhengur. Sebab dia panggil terhengur ni lil ghayah. La nihayata laha. Ya. Tidak ada nihayah. Tengok kalau kita duduk ke orang Arab dah. Tanah Arab ni. Termasuk mula-mula di penama ni pada Arafah kan. Kita berjalan-jalan je. Pak nak jejak masuk tanah Arafah tu, dia tulis itu. Bidayah Arafah. Mana pai dia dah kata ni permulaan masuk. Hei dah ni. Mula dah. Mula dari sini. Lakau puk di sana tu kan. Mula bombing Arafah lah. Kita berjalan-jalan ada pai pula di sana. Dia tulis dah. Nihayah. Dia tulis dia. Dari sana hingga ke sini. Ini hayah. Kalau itu sifat kamalat Tuhan tak terhingga, tak terhingga banyaknya. Itu dia. Tak terhingga banyak. Ini pada wakil tak terhingga banyak. Karena tiap-tiap sifat punya tak sempurna, wajib bagi Tuhan semua. Aku tak mahu dia kata semua ulama dia kata gini. tak terhengoh di sisi kita makhluk, tetapi terhengoh di sisi Allah. Ha, ada setengah kata gitu. Ada pula setengah dia bagi gini. Hak kata tak terhengoh walaupun di sisi Allah tak terhengoh. Ha, apa mana? Ya ni Allah tahu kata benda tak terhengoh. Tak ada kekurangannya apa. Sebab apa? Sebab setengah daripada sifat kamalat itu masalah sifat af'al. Maka sifat af'al dia tak terhenti hingga duk buat sokmo. Itu dia. Mana sifat bagi buat ada. Dia panggil sifat af'al. Dia lain. Dia sebab dia bagi dia panggil sifat zat, sifat af'al. Dia tiba dua. Sifat zat, sifat af'al. Sifat zat seperti ni ayat tak? Zat Tuhan ni sifat dengan sedia. Ha, sedia kidah tu sifat zat. Zat Tuhan ni sifat dengan satu. Ha, satu tu sifat zat. Ha, zat Tuhan serupa dengan mulut. Tak serupa. Mukhalafah ni sifat lagi zat. Ni ayat tu zat Tuhan tak serupa. Zat Tuhan bersifat dengan kudrat. Ha, kudrat ni sifat lagi zat. Ha, kata setengah sifat tu terhengar di sisi Allah. Adapun kalau pilih pada sifat af'al tak terhengar. Yang ni sifat bagi buah. Tengok sifat bagi buah. Kau kita tanya. Rezekan. Rezeki tu beri rezeki. Beri rezeki tu apa? Sifat ibarat daripada takluk kudrat yang tadi dia ada. Tu kena kebuah tu beri rezeki tu. Maksud lebat buah kan? Mengada hak tak ada. Meniada hak ada. Dia panggil ijad, idam. Tu dia panggil sifat bagi af'al. Bukan sifat bagi zat. Nah, ayat atas setengah pada Tuhan buat tu, mengada hak tak ada. Tak maka mengada tu berhenti tak mengada. Eh? Tak berhenti. Sebab apa? Orang ahli syurga kekal dalam syurga. Orang ahli niaka kekal dalam niaka. Pah azat, barak daripada takluk kudrat yang tadi dia ada. Tu kena kau buat tu, kira rezeki tu. Masa lebat buat kan? Mengada hak tak ada. Meniada hak ada. Dia panggil ijad, idam. Itu dia panggil sifat bagi af'al. Bukan sifat bagi zat. Nak raya atas setengah pada Tuhan buat tu, mengada hak tak ada. Tak maka mengada tu berhenti tak mengada. Eh? Tak berhenti. Sebab apa? Orang ahli syurga kekal dalam syurga. Orang ahli neraka kekal dalam neraka. Pas azab? Kekal lah. Apa? Tiap kali daging hangus dibakar, Allah jadi klik. Begitu juga nikmat syurga dia diambil, Allah Ta'ala buat klik. Jadi dia buat semua, buat semua. Tak berhenti lah. Kalau berhenti tak kekal dalam syurga. Tak berhenti tu tak terhengar. Nah, sebab tu tengok ulama dia kata, tak terhengar. Nah, bila pilih pada sifat af'al tak terhengar. Izi Allah tak terhengar. Dengan makna Allah tahu kata perkara tu tak terhengar. Karena tiap-tiap sifat menurut tak sempurna bagi Allah, wajib bagi dia semua. Tak terhengar banyaknya. Ah, tu dia deh. Muka dah buat sokmo, buat sokmo. Ha? Pelik pada Humbi. Ha, Humbi mana deh? Perkataan. Kau mana? Ha? Kau. Perkataan. Dengar apa kan? Ha, nak tahu nak? Dalam nak kok mana dapat nak tu? Itu dia. Ha, perkataan dengan mengaku itu. Kalau perkataan dengan mengaku dia lain. Kalau perkataan dengan pengaku eh. Ha, tu lah. Kalau kata dengan mengaku. Ha, tu lagi. Ya penat yang. Ya kena main bahasa tiga ni. Ya bila bubuh nung di hujung jadi semua pu'uh lalu. Makan yang makan ni, hak telur kan? Minum dengan minum ni, hak telur kan? Ni minum ni, dia lelah, dia depan kan? Ha, minuman ni kena ke air ni, minuman. Kena ke air tu, minuman. Kerana ubah nung di hujung jadi man. Kata ubah nung di hujung, minum. Ha, minum tu kena ke masa jadi, kita ambil cawan ni. Buat dia panggil ni, panggil kata amrik tiba, dia panggil fi'i, ha ni? Ni panggil fi'il tu kata sifat fi'il tu kita ambil air. Bismillah. Buat lagu tu panggil minum. Ambil air bubuh selat panggil minum. Tu minum panggil fi'il. Masdar dia panggil. Tu minum. Bila dia buh nung dia laki minum. Mana ha? Tu kena ke benda. Mengaku. Ha, mengaku tu kena ke diri. Ha, tengok mengaku tu. Mengaku hati. Mengaku lidah dia panggil ikrar. Lidah mengaku akan pengakuan. Ha, pengakuan atau kenapa perkataan hak ni boleh dengar telinga. La ilaha illallah tu pengakuan. Tubih tu sabit mengaku dia hasilkan ma hasala fil kalam dia panggil. Ha inilah bab ni ada bagi kalam nafi, kalam ismi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam lafzi. Sebab tu dah suruh hejoh tu jangan jadi berlipat tu dulu. Baru tak apa. Barulah kita nampak kata pengakuan dengan perkataan ialah. Cuma dia beginilah perkataan dia umum je lagi pengakuan tu dia apa nama? Nama bagi pengakuan. Itu bentuk ni panggil mengaku, bentuk ni panggil royak. Ha, dia tubik pula nama-nama khabar. Allah ni nak ngaji bab mula. Takut jadi berselerok sini. Ha, tetapi kita ambil kodak pada kata, mengaku dengan kata, itu boleh kita masuk dua tu. Pengakuan dengan perkataan, ha, boleh kira sama dua tu. Ha, tu dia. Klik sini pula. Ha, klik sini pula. Iaitu ternyatalah bagi orang yang mendengar atau orang yang kata akan perkataan dengan dia sebut lain. Orang yang berkata perkataan nah lain jadi orang yang berkata tu maksudah pada perkataan tu dalam lafzi la ilaha illallah ternyata oleh orang mendengar atau bagi orang mendengar nyata oleh mengakunya. Ha, orang kata belah tu tu nyata kata dia tu mengakunya orang tu. Nah, klik sini pula. Iyalah Allah. Tuhan. Iyalah Tuhan yang iyalah jua Tuhan yang wajib pada akal bahawa ada baginya 20 perkara dan sekalian sifat-sifat kamalah. Artinya kesempurnaan yang tiada terhingga banyaknya. Dan mustahil atasnya. Atas mana ni? Bahawa mustahil atasnya. Kena di atas pada kata ada baginya. Ibarat deh. Ia jualah Tuhan yang mustahil. Kena di atas pada wajib. Ialah Allah jualah Tuhan yang mustahil atasnya. Dan mustahil kena atas pada wajib. Ia jualah Tuhan yang mustahil atasnya segala lawannya. Segala lawan bagi tak ni. Segala lawan bagi 20 perkara hak tu. Sikit-sikit lah. Dia masalah kita ni kadang-kadang pas sekali duduk seorang tu kurang. Dia kena bergaul ramai tu baru tak apa. Kena sebabnya kita makhluk. Eh? Kalau pas duduk seorang tak masuk gua tu masuk leka kurang ni. Nah. Bila masuk sangkum dah baru masa lebak sempurna. Sebab kita duduk di kampung kalau tak masuk siapa gaul, kurang. Sebab saya kata dia tu tak masuk dengan orang. Demo tu tak gaul lah. Ha tu paling kurang tu sifat makhluk lagu tu. Sifat hamba lagu tu kurang tu tak gaul tu. Dia kena masuk siapa gaul. Ha tu baru dalam masa sempurna. Nah. Ha. Adapun Allah Taala takut nak ambil waktu pergi kat tu. Nah. Kalau kita ada penasbah pada Allah Ta'ala, satu tu sempurna, berbilang tu kurang. Nampak tak? Sahabat Jawa Mari, iaitu segala kekurangan dengan nasbah kepadanya Ta'ala. Walaupun nasbahnya makhluk, seorang tu dikira kurang. Nah, nasbah pada Allah, satu tu adalah sempurna bagi Tuhan. Sahabat berbilang itulah kekurangannya. Sahabat cakap gitu tu. Oi halusi barak dia tu. Nah, iaitu segala kekurangan dengan nisbah padanya kepada Allah Ta'ala. Dan harus pada akal. Atas klik pada wajib tak ni? Mundur klik ibarat. Iyalah Allah. Jualah Tuhan yang harus pada akal. Ketentuan berbuat yang mungkin. Dan ketentuan meninggalkannya. Meninggal buat. Tak apa-apa dia berketentuan kita. Allah tepat je nak dah. Nah. Harus pada akal ketetuan berbuat mungkin dan ketetuan meninggalnya. Hak tetu itulah dia harusnya, hak tak tetu itu dia wajib. Sebab dia berkata, harus pada akal ketetuan buat dan ketetuan tinggal. Tetu mana-mana itu harusnya. Ada pun tak tetu dalam dua itu tak tetu itu wajib. Haa, yang tengoknya halusi itu. Haa, maka otak kena-kena lah. Sebab dia ibarat tu harus pada akal ketetuan berbuat tetu kok buat satu harus tetu kok tak buat satu harus ada pun tak tetu buat dengan tak buat satu wajib mana mesti lama lagi duk payah wajib tarak ni siap dah wajib akal wajib akal tu hanilah tubik main kata satu dengan tentu itu harus salah satu dia nyatak betul tu wajib. Itu baik cerita tu. Supaya kita misalkan ni nak nampak dia. Supaya kita kata jiring. Nanti misalkan hak ni ni. Dia kena misalkan ambil makhluk lah. Misalkan dengan makhluk jiring masalah. Satu jiring satu benda. Satu benda makhluk ia ada. Bila ia ada, kita nak kata gerak dak dia ada. Boleh tak? Jadi dak keluar gitu. Tak terima, mustahil. Ini kata, dia paling kata lagi tak, dia kata, sunyi jiring daripada keduanya. Ha, itu mustahil. Ha, bila sunyi kedua mustahil, kita ambil kedua pula. Gerak katik, dia katik satu masa, satu benda, satu tika. Ha, itu, dia panggil beripung dua je berlawan ni. Mustahil juga. Eh, bila satu jiring dia ada, bergerak katik, dia katik, beripung kedua tu mustahil. Dak kedua pun mustahil. Apa hak kenanya? So mana-mana. Itu wajib tu. Sebut kata jiran yang ada mesti ke mana-mana. Itu kata salah satu dengan tak betul tu. Mesti. Ha? Ha yang letak tak boleh. Ha yang kena kata kena so mana-mana. Itu wajib. Mesti. Barang tentu sungguh tak pergi modoknya kena so mana-mana. Satu gitu tu dengan gerak. Itu haruh. Ha? Ha, maknanya pilih juga. Ha, taruh. Pilih kot dia. Ha, taruh. Alih pada situ. Ha, kali kita nak pergi misalnya fekoh pula. Misalnya fekoh. Bila kita kecing. Bila kita kecing. Wajib syarak. Ha, wajib syarak ni. So, mana-mana. Mana? Waimu batuk. Waimu sapu. Nak pergi dok-dok lah tu atau harap lah. Basuh kodok sapu kodok lalih. Ah, tu dia. Eh? Nah, tapi waktu tu dia lain sikit pasal boleh hipung keluar ni. Basuh latih, sapu katik tu boleh waktu bak sarno. Tapi nak ayak tak kena so mana-mana. Nak lepas pada harai kena so mana-mana. Itulah. Bila kita kecil, kena lah so mana-mana. Basuh kau, sapu kau. So mana-mana tu wajib sarno. Lepas tu, kita pilih mekso lah. Pilih kot basuh. Ha, pilih taruh. Kamu nak buat anak tu pasal so anak-anak muka nama dia. Ha, nak kot basuh lah. Tak sedap sapu. Ha lah. Ha, nak pilih kot sapu je lah. Tak saya basuh. Ha lah. Ha, tu boleh. Ha, itu dah. Ha. Ha, jadi mana kena so mana-mana. Ha, tu betul tu ya wajib lah. Sebab itulah dia ibarat harus pada akal ketetua berbuat mungkin dan ketetua meninggalnya. Allah. Deh. Ha, ketetua berbuat dan meninggal pada masa-masa imkan. Masa-masa boleh jadi. Itu imkan. Masdar daripada amkana yumkinu imkan. Masa boleh jadi. Ha, sini pun nak tubik nama imkan. Itu pula dah lah. Sama dia daripada Allah. Waktu siapa masa boleh jadi. Siapa masa boleh jadi. Mana? Iaitu mulai daripada dia menjadi ke satu makhluk, dia panggil dalam inka. Ha, waktu siapa masuk dia mesti pergi masuk inka. Masuk boleh jadi. Ada pun belum pada dia menjadi satu makhluk, dia panggil waktu fima la yazal. Atau dia panggil fil azal. Atau dia panggil fil azal. Dia panggil fil azal. Ha, dia panggil ada wajib dia. Nah, bila mak siapa masuk buat, dia panggil masuk inka. Masuk boleh jadi. Allah ni kena semula lah pula deh. Ha, tak boleh banyak sangat jadi pening alung. Dia alung tak tahu berapa. Kau makan, kau mutah juga dah. Tak ada pasal. Jadi kita kena berhenti sekat tu lah dulu. Nampaknya, sudah tak ada kena hambat dah kita pun. Kena gini lah, kena tukar-tukar gila-gila dah. Tak ada nak gila. Mereka tak ada surat soalan ni kena ada dua pun deh. Yalah ni, ya zuhur atau 12 minit. Tak ada nak gila lah. Sekat tu lah dulu nampaknya kena berhenti sekat ni dah. InsyaAllah. Minggu depan kali kita tukar baca ni pula. Dan sungguh pun wajib pada akal bahawa ada baginya sifat-sifat kamalat yang amat banyak. Tetapi yang wajib dengan syarat itah atas kita ialah Allah. Tak apalah muka atas temu tempat. Dan sungguh pun wajib pada akal bahawa ada baginya bagi Allah sifat-sifat kamalat yang amat banyak. Ini ibarat dengan ada, muraknya sungguh. Wajib, sungguh pun wajib pada akal. bahawa ada, bahawa sabit baginya bagi Allah tiap-tiap kamalat, tiap-tiap sifat yang menunjuk atas atas sempurna. Sifat tu tu yang amat banyak, tak terhingga banyaknya. Sungguh pun begitu. Dan mustahil atasnya, ibarat atas pada wajib. Mustahil atasnya. Lawannya, lawan bagi sifat-sifat kamalah. Lawan-lawan tu yang kekurangan, yang menunjuk atas kekurangan mereka yang sifat dengan tu. Nah, supaya kita misal kata sifat tuli. Itu panggil sifat kekurangan, yang ini sifat yang menunjuk atas jadi kurang mereka yang sifat dengan tu. Walaupun kita tengok sama makhluk kita, kita tengok seorang yang nampak cukup seko, cukup hebat, cukup segok. Tapi bila kita bercakap ke hal, dia tak dengar. Kita panggil, dia tak dengar. Menunjukkan orang itu adalah kurang. Bapa? Kerana ada tuli padanya. Maka tuli itu punya sifat kekurangan. Demikianlah. Itu buat misal satu ya. Lepas itu sifat-sifat kekurangan atas Allah tu banyak. Yang mustahil atasnya. Sifat kekurangan Allah yang mustahil atasnya. Anak bayar tu lama dia pernah kata, oh, tu ada sifat-sifat kekurangan. Tu dah pun saya mula tu tak? Yang mustahil atasnya. Banyak. Seperti sifat yang wajib, sifat kamalat hak wajib bagi Allah tu lah. Banyak. Sifat-sifat kekurangan yang mustahil atasnya. Banyak. Moga lawai bagi kamalat. Sungguh pun begitu, tetapi, dia nak masuk situ, istirah. Tetapi yang wajib dengan sebab syarak. Yang wajib dengan syarak, ia wajib dengan sebab syarak. Dengan sebab undai-undai datang tu, wajib. Di sini dia khilaf pula di antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Di sisi Asy'ariyah, sama ada. Bersabit dengan buku Usuluddin, juga buku furu'nya. Dia nak wajib dengan sebab syarak. Sebabnya wama kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Mana kami tidak menyeksakan sesat mana-mana satu, satu orang, satu puak, satu kerokoh mana-mana, dengan kata kami tidak menyeksa sehingga kami latih dulu rasul, rasul dia menyampainya, menyuruh, mengajak, bila itu cukup jelas dan nyata mereka tak berimeh, barulah kami menyeksa. Sebab itu Asy'ariyah dia kata dengan sebab datang syarak baru wajib. Belum datang syarak tak wajib. Nah, maka kalau kita berlaku atas Asy'ariyah, dengan itu orang jahiliyah belum datangnya seruan agama tak ada apa. Maka serah pada Tuhan lah. Sebab Tuhan kata dia tidak menyeksa sehingga dia latih dulu rasul menyeru. Tu Asy'ariyah jalan kat tu. Ada pun Maturidiyah dia tafsir. Kalau buku korok nak wajib sebab syarak. Ada pun buku usul tak nanti syarak, dia kata sebab ini tak terai sangat dia kata. Tak nanti syarak ayat buku kena adanya Tuhan, satunya Tuhan, tak nanti bakit rasul ayat dia. Sebab kita maklum dua ketua nak satu tempat tak boleh. Pas semua nak cara ke alai langit bumi yang ada terbentang nak tidak ada sendiri. Allah benar sangat jelas. Tak nanti syarak hidup ayat, tak nanti rasul hidup mengajar. Karena jelas sangat dia kata. Nah waktu dia tak nanti syarak datang, wajib. Pada dengan akal ya, bila orang ada akal tentu tak terima benda yang begini ada sendiri. Pas pula bila ada tentu kena ada tuai nak hidup banyak tak tahu dia banyak patah kata habis ya. Hak tu nanti tak nanti syarak tak nanti rasul wayak dia kata dia pada dengan akal. Tok Ramah tu dia kata kalau buku usuluddin wajib tak sabit dengan syarak. Tapi kalau buku forok, buku nak wajib semaya, nak wajib puasa, nak buatlah mana syarak tak wayak. Hak tu baru wajib sabat syarak tadi. Ada pun orang Asy'ariyah dah, sama ada buku usul, buku korok, nak wajib sebab syarak. Arti belum syarak datang, tak wajib lagi. Berarti orang jahiliyah dulu, yang masih belum datang Islam, tak ada masalah. Itu Asy'ariyah itulah itu. Kita klik sini. Dengan kita berlaku di atas itu, lalu kita kedek kata, tetapi yang wajib dengan sebab syarak. Kita cakap itu. Murad dengan syarak, ini bangkit Nabi itu lah. Itu syarak murad di sini. Tetapi wajib dengan sebab syarak atas kita. Siapa kita? Kita orang-orang mukallaf, orang kena tutup, orang kena paksa hukum ni. Kita yang menerima pelajaran. Artinya padan bahawa dapat pelajaran. Nah, dia pilih padan dengan nunnya. Orang yang patut bahawa dapat pelajari. Itu orang itu. Lagu mana orang yang padan dapat pelajari? Tafsir pula. Dengar bahawa. Ini nak taswir bagi kata. Ia menerima pelajaran. Ia padan bahawa dapat pelajari. Dengar bahawa adalah baginya. Bagi orang mukallaf itu ada akal. Itu syarat dia. Ada. Nah, bahawa adalah baginya. Bagi orang mukallaf itu. Ada akal. Akal dengan mana tanjim. Pembezaan yang boleh mengerti ke surah orang yang mengajar. Dia sebab tak ada akal, dia tak terima. Bila orang tak ada akal ni, orang surah pun dia tak erti. Sebab itulah kanak-kanak budak yang belum tanjim. Walaupun cerdik, cakap cerdik. Kaligus kita kata bila dengar dia cakap, Allah cerdik budak ni. Tanya mak dia umur berapa budak ni. Ada bunyi cerdik lah. Umur berapa budak ni? Semua orang tahu umur baru 3 tahun. Allah tak tahu rasa. Cibik dakwah ini sepanjang tak ada dengan umur. Cibik. Hal macam tu. Tapi walau cibik tak cibik pun syarat tak tiru. Sebab pembezaan dia tak ada molek lagi. Tapi tu umur 3 tahun cibik cakap, cibik cakap. Dia kata, cah, sila keluar. Budak mati lah dia kata. Budak ni bukan budak. Awak cerdik dakwah tu pasal sepuluh orang tua. Haa, jelas tuan. Ni budak sungguh kita kata. Apalah kata budak sungguh. Nah, baik disarang tak bagi tu. Cerdik-cerdik pun tak kira. Kerana budak-budak sungguh lagi tu. Dan dia yang tinggal tuan. Itu dia. Orang tua pun kecil juga. Kecil nak tu. Bukan kecil. Ni kecil tu, kecil tu. Haa, terkecil tak apa lah tu. Baik dia. Haa, klik sini pula dia. Jadi makna orang yang nak terima pelajaran itu, iaitu dengan bahawa adalah baginya, bagi orang tu akal. Ada pemikiran yang boleh mengertikan surah orang yang mengajar. Satu, lagi pula, tambah satu lagi. Ada akal dah, tambah sikit lagi tu. Lagi sejahtera bacaan roh. Itu dia. Nak sehat, nak sejahtera bacaan roh. Bacaan roh yang ada lima. Bila sebut bacaan roh pecium, boleh kita ciumkan segala bau-bauan. Bacaan roh pekecap, boleh kita rasakan rasa makan ni masing-masing. Bacaan roh pendengar, boleh dengar suara. Bacaan roh pelihat, boleh lihat warna rupa. Dan satu lagi, bacaan roh pejabat, boleh kita sentuh panas sejuk. Tu lima bacaan roh. Kalau gitu, kan nak kata lagi sejahtera bacaan roh, nak lima-lima tu semua ke mana? Tak. Bacaan roh yang terhati, bacaan roh yang terhati dapat ajaran atasnya, atas bacaan roh tu. Nak dapat pengajaran tu, terhati atasnya, atas bacaan roh, yang atas jutera bacaan roh. Kata bacaan roh mana? Kita cuba waktu baik main dalam lima tu, hak mana hak nak? Jadi nak-naknya tak boleh buka tu lah. Bacaan roh, pendengar dan pelihat. Dia ibarat dia. Karena kita kata bacaan roh yang terhenti dapat ajaran atasnya tu, yakni bacaan roh pendengar dan pelihat. So mana-mana tak apa dah. Selamat mana-mana so tak apa dah. Walaupun ego lagi tak selamat pun tak apa. Dia tu mati lidah. Kecak ke apa tak berasa masing-masing. Tak ada bacaan roh pekecak katakanlah. Tak jadi masalah tu. Tak ada pacaan roh pecium hidup mati. Banyak tak bau ke apa itu dia. Tak kira tu. Asalkan selamat pendengar atau pelihat. Dua tu ya nak. Salah-salah satu ya. Tak nanti duit pun dah. Salah satu ya. Sebab apa? Sebab dia kata dua ni lah. Jalan terima pengajaran. Mata buta tak apa. Asal pendengar orang surah je dengar. Dengar-dengar tu juga. Termasuk kepada pahal. Ataupun dia tuli tak apa orang isyarat dia. Kecek tak dengar dah. Pakai tunjuk-tunjuk dia tengok. Bila terkatuk pendengar tu tak ada. Pelihat tak ada. Dia terkatuk jalan. Nak pergi mana lagi? Ilmu nak masuk ke mana lagi? Sebab isyarat dia hanya nak jadi orang taklih tu nak kena tutup hukum. Lagi sejahtera bacaan roh. Sebut bacaan roh yang lima. Tapi bukan murak nanti lima dah. Bacaan roh yang terhenti dapat ajaran atasnya. Yang ni pendengar dia pelihat. Selamat ke mana-mana tu, jadi. Tak ada dua tu, tak panggil mukallaf. Tak ada apa-apa, tak ada, tak ada kena tutup hukum. Kalau siapa kuah, jok muda, pak kuah lah, tu lah dia. Tak ada apa-apa, orang ni orang lepas daripada tutup teh hukum. Baik. Bila lepas pada tutup teh hukum, apa nak kata dia ni? Ha, dia hukum manusia, manusia dia. Tetapi dia tu dengan rahmat Allah Ta'ala daripada ahli syurga lah. Ha, dengan qadar dia tu, kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin nak ambil kalah dia tak ada kis. Itu dia. Tidak kata tak syurga tak dengan qadar lah, kerana dia tu min bani Adam. Min bani Adam. Nah, pisik lah ni, boleh boleh hak pisik lah ke dia ni. Nah, tak ada kena amal ke apa. Nah. Anak apa? Tak ada kira. Anak kufur, anak Islam pun kufur ya. Sebabnya nak panggil taklif, taklif nak tutup hukum dia panggil. Dia syarat situ. Bila poh punya anak mari tak ada, tak ada hasan ni. Dia panggil kata tak ada taklif. Tak ada taklif. Dia lain kalau lah dia mari berlaku di tengah dah. Tu hukum salah. Hadu kecek ni hak dia awal. Yang ni belum daripada data taklif. Mana dia buta tuli belum pada balik. Buta tuli belum balik. Sebab tu syarat tekal di masa masa belum balik tu. Takut nak tipu kemalangnya di tengah jalan. Tu dia. Ni umur 4-15 balik. Tak ada uti apa lagi. Banyaknya berlaku buta tuli siap. Mengikut hak dulu. Kalau dulu tak ada salah, tak salah. Kalau hak dulu duduk lain molek lagi buta tuli. Tak ada apa molek. Pakat api. Maknanya gitu. Dapat syarat tekal lebih dulu lagi. Klik ibarat kita deh. Tetapi yang wajib dengan sebab syarat, wajib atas kita orang mukallaf, kita yang menerima pelajaran, wajib gapo tu? Fa'in dia tu yang ngaji ibarat. Wajib oleh bahawa mengetahui. Tu fa'in dia tu. Tu dia. Tetapi yang wajib oleh bahawa mengetahui akan dia. Tetapi ia wajib dengan syarat atas kita, wajib oleh bahawa mengetahui akan dia. Akan dia klik pada tadi. Klik pada mana? Klik pada hak kata sifat-sifat kamalat yang amat banyak. Itu dia. Wajib kita kena ketahui akan dia. Artinya, arti kata ketahui dia. Wajib nampaknya pada fikiran, bukan tahu sini tahu siapa kena pandang royak benar dak. Dia jaga situ. Hak inilah hak orang dak katanya dari penama ijman. Wajib mengetahui di mana nampaknya. Seorang tu pada fikiran. Belah tak pandang nak royak pun. Ini kebanyakan kita orang awal. Nampak di perut tu. Tengok nampak tak nampak. Kalau dia suruh kita royak, tak pandai nak royak. Tapi kalau kita dengar orang royak, orang lain royak kita dah dengar. Aku tak nampak tu, semua royak tu. Tengok. Ataupun dia mau royak-royak ya. Aku tak nampak tu kata tu. Aku nampak kau ni. Ada royak tu, buku nampak tu ada. Tengok buku royak je tak ada. Sebab tu kita jangan buat sedar. Kita ingat ayat, ingat hadis pun royak tak kenal. Demo lah, aku tak nampak tu. Sudah. Pas cerita orang nampak memang tak nampak, bohong tu bayang. Tak cari, aku tak kisih, cuba balik Melayu dia ada. Melayu bawa lipat tu lah. Buat dia nampak. Dia nampak, hingga nak royak tak ada. Dapat tu dia mau royak tak kenal, hanya nampak, selalu dah. Dah itu kan? Habis dia kata buku suruh dia, nak dia nampak tu lah. Nanti dia pakai makrifat, makrifat dia pakai jazah di hati kan? Masalah royak ni dia muluk. Royak dia muluk. Tapi masalah nak nampak di mata hati. Jadi sahabat tembak seperti ini, orang kufur dia royak so panah royak, tapi bila kecek akhirah tak nampak. Itu orang mata hati yang tak nampak. Tahu tak? Itu dia. Kita pun tak mana royak tapi nampak. Sebab tu dia orang mari termasuk tu wajib oleh bawa mengetahui ke dia, artinya nampaknya. Pada fikir nak mengetahui nampak dengan dalil. Tu nak lepas taklif tu. Kalau nampak tak ada dalil tu, dia pengen kata duduk dalam taklif. Nak lepas taklif sikit, kena nampak tu dengan dalil. Nak nampak tu dengan dalil. Apa dalil? Iaitu dalil. Nak ayat situ pula. Dalil tu iaitu penunjuk. Yang dengan dia lah. Dengan sebabnya lah. Dengan sebab penunjuk tu lah. Nyato bagi kita tunjukkannya. Tunjukkan bagi penunjuk. Dia tengok ibarat dia. Ini nak ayat mana? Dalil madlu. Dalil dia berarti penunjuk. Tunjukkan tu arti madlul. Dah kita nak minta alhan oh. Penunjuk dengan tunjukkan. Kita tengok tiga lah nak. Ah nah tak ada. Misalnya kita kalau kita kata mata sebatas zaman dulu bila lembu hilang ke dan mencari turuk dalam lembu. Zaman dulu kalut sangat. Kita ingat kita duduk kapung kat kalut lah zaman itu. Wah pagi kelung kata peluk kata kotor bayang kata pakai kelok kau berapa zaman dulu. Pakat tubik deru. Bapa ni? Ah lembu mamak hilang semalam. Lepas tu dia pergi nahri pasal apa? Pasal di nahri ni orang tak lalu lintas lagi jalan. Ah lepas tu nak turuk pergi ke mana? Ketua dah tak tahu atas ke mana. Kita nak cari boleh benda tak tahu pergi ke mana. Hati dia payah raik. Lepas masa dia mau ambil, tu apa tak khabar. Apa lagi kita ke duduk rumah kita? Tak ada khabar siabuk lah. Khabar kelok kok tu tubik pergi dia mau yaktil pun mamak hilang. Mamak diri pun tak khabar. Lepas nak pergi turuk, ambil mana? Beria. Tapi dia mau turuk boleh. Hei dia turuk ke apa? Haji di situ kanan, jangan duduk kanan. Tengok di kanan, waktu tubik di kanan tu kelapa. Ha dia turuk tu. Turuk waktu tak berderet. Kun ni. Lepas panapan lah. Kun. Oh dia kau ni. Lakak kau pagan tu. Haa turuk kau lemne tu. Dia turuk lembu kau nak turuk ke apa? Haa. Dalil. Dia tengok dalil tu, dia tengok lembu, dia tengok lembu, dia ambil selalu. Pasal apa dia kenak? Dia ambil selalu. Dia kenak. Dia kenak tengok apa? Tengok dalil. Apa dalil? Bekas tapak. Inilah penunjuk. Penunjuk inilah menunjuk yang kata lembu, dia kot tu. Hantu tunjukkan tu madlul. Berani kita kata, oh, kok ni weh, kok ni. Baca tujukan. Haa, tujukan. Haa, tuju tak ada tujuan lagi tu. Tuju dia ambil daripada tawajuh. Tawaw, jaw, jiwaw. Tuju. Ini tunjukkan. Madlul tu lah terjemah daripada madlul. Dalil penunjuk kena ke bekas tapak kaki lembu. Bekas tapak kaki inilah menunjuk kata kok tu. Haa tu panggil tunjukkan. Kalau orang mengaji lapar lah. Dalil penunjuk kena ke bekas tapak kaki lembu. Bekas tapak kaki inilah menunjuk kata kok tu. Haa tu panggil tunjukkan. Kalau orang mengaji lafaz, lafaz tu dalil, makna tu madlul. Tunjukkan. Ataupun kita nak saling dia juga tunjukkan, juga dikatakan pengertian. Haa, tu dia. Haa, inilah dia panggil kalam pada logat. Kalam pada logat. Supaya kita nak kereta lah ni pula. Dia turut demo. Kata nak api. Haa, kita. Tu dalil dah tu. Kata dia menunjuk pada kita nak dia nak pergi kat ni. Kita boleh slow belah-belah ataupun kita pusing kiri belah-belah. Haa, tu dia. Dia panggil dalil. Penunjuk dengan cara isyarat. Tunjukkan. Sesak siapa? Sesak siapa? Bukan sesak siapa. Sesak gitu. Sesak apa-apa. Tu dia. Sesak gitu. Sebab tak nampak tapak. Haa, gitu lah. Nah, tak temu lah. Muka kita sesak. Ha, kalau kita tak sesak ya temu sampai tu orang panggil orang sesak ke tak nak tu eh. Tu eh tak ada sesak. Kita lah sesaknya. Ha, nak tu dah tepat apa tu dah. Cari sesak. Kita sesak. Nampak tu kita sesak. Ha, kih apa boleh sesak kita? Syubhat dalil. Kih syubhat dalil. Dia setiap berkelungar tak apa sudah. Sudahlah ni lekat kena sudahlah. Ha, keliru dalil kita sesak dulu. Nah, siapa dia panggil jatuh dia syubhat tangguh bagi sesak. Capu mari siap lalu. Ah, syubhat tak tahu mana tu. Sudah lagi dah nolah. Kalau gi juga gi tu gi ngam rabo. Rabo lah kalau kena apa jolo betul lah semua bukan gi ngati ada gi ngam rabo. Ha, tapi bila gi jatuh dia syubhat itu tu. Sebab jangan wis sesak dalil. Nah, dan ni syubhat, bila syubhat ya dia sesak. Dia sesak kita tak tahulah, tak temulah madlul kita. Nah, dia panggil sesak dalil. Nah, itulah dia. Nah, habis. Itulah kalau gitu klik pada kita, dia katanya wajib kita kena mengetahui dengan dalil. Apa dalil? Iaitu penunjuk yang dengan dia, yang dengan sebab. Dia panggil isnad pada sebab. Ia dengan sebabnya, sebab penunjuk itulah nyata bagi kita. Nyata apa? Nyata tunjukkannya, tunjukkan penunjuk. Madelul, nyata madelulnya. Ha, itu dia. Ha, sebab tu kita tengok dalil ni, kita kenal Tuhan. Sebab dia kata kita wajib kenal Tuhan. Dengan apa kenal Tuhan? Ha, dia tanya. Dengan apa kenal Tuhan sedangkan Tuhan ni ghaib? Ha? Dengan dalil. Ha, dalil tu apa? Ha, tu baik dua. Ada dalil naqli, ada dalil akli. Dalil naqli hak bahasa wayak. Ayat wayak. Hadis wayak. Ha? Ijmu' seliak ulama' mujtahidin. Itu dalil bahasa nakal. Padahal hak akli, ada dalil bahasa kira. Ha, seperti anda dia tengok tapak bila-bila, duk kira bila-bila, duk kira bila-bila, kira. Koning, weh. Ha, kita menentu kata, koning. Sebab apa? Ni dalil. Ha, tu dia. Bila kita sebab, tak tahu nak menentu ke mana. Supaya kita jalan-jalan ke bukit, sudah. Sesak jalan. Tak tahu mana hulu, mana hilir, mana temat, mana jatuh. Tak tahu kebelak di mana halulah. Sebab tu wajib nak kira. Dia panggil ijtihad. Kena weh tentu nak semaya tak tak. Kena kira. Kira lagi kira ramai serut, zan. Zan tu bukan yakin. Sekor kata, kok ni boleh buat kerja lah. Kalau tak nyata silap, pakar dengan hak tu. Kalau ni nyata tak silap, hak lain. Ha, hak tu buku istihad dengan zan lah. Ada pohok ni ni tak boleh nyata dengan yakin. Kira lagi kira ramai, oh sedak-sedak dah dah tu hari ni. Kalau tak ada pun kau kira ada sebab kau ada. Tak boleh pergi. Lagi tu. Dia kena yakin. Ha, sebab itulah dalil untuk usulnya kena dalil yakiniyah. Ha, tu. Kalau ada ihtimal, tak sah nak dalil. Ada ihtimal, tak sah nak dalil. Wajah Arabuka. Ada ihtimal. Orang mengaji. Wajah Arabuka. Isna penama maji kepada Rab. Dia panggil ihtimal sekedar mubah. Ha, ada ihtimal bukan naf. Tak boleh nak dalil. Dalil Allah laizakan jisai. Habis. Hani ada ihtimal sekedar mubah. Ha, ada tu kena pergi pada yang mengaji kaedah jadi sana. Nampak dia kena dalil yakin. Hmm. Habis. Ha, nampak tak ada nak pergi dah lah. Masa dah sikit banyak dah. Ha, cukup dah nampak dia. Pahak buah lagi nak fikirlah mana pula dah tak ada dah lah. Ha, nak lah mana. Dan bahawa intikak akan dia. Hmm, tak ada lagi dengan dalil. Wajib mengetahui dan bahawa intikak atas ada bahawa mengetahui. Wajib oleh bahawa mengetahui dan bahawa intikak akan dia. Ha, tak sakit lagi dah. Akan dia akan kata bahawa ada bagi Tuhan sifat-sifat kamalah. Ha, tu tak telah. Dan wajib atas yang tiada mengerti oleh bahawa belajar. Ha, yang tak kerti wajib belajar. Ha, begitu.